Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaluhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد معاشر الإخوة والأمهات rahimani Allah wa iyyakum. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita semuanya. Setiap kita tentu senantiasa berharap dan memohon kepada Allah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa kita, menutupi aurat, aib, dan beragam kekurangan yang ada pada kita. Setiap saat kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Allahumma astur aurati wa amin rawati. Ya Allah, tutuplah auratku dan berikan keamanan dari rasa ketakutan yang ada padaku. Dan dalam upaya untuk mencapai ampunan Allah subhanahu wa ta'ala dan tertutupinya kekurangan-kekurangan yang ada pada kita adalah upaya seorang ayah dan upaya seorang ibu yang berupaya tentunya untuk mendapatkan kebaikan dari anak-anaknya. Sedemikian banyak kelak di hari kiamat, Allah subhanahu wa ta'ala berikan anugerah kepada orang tua. Allah anugerahkan karunia yang ada kalanya di luar prasangka mereka, yang ternyata semuanya disebabkan dari anak-anaknya yang saleh. Terangkat derajat orang tua karena anaknya. Dari sini tentunya kita harus senantiasa mengingat bahwa adanya keturunan yang Allah karuniakan satu sisi merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan pada perkara yang lainnya yang harus senantiasa kita ingat, mereka adalah ladang kebaikan bagi kita. Mereka lah biidznillah ta'ala yang akan memberikan kecukupan dari kekurangan yang akan kita rasakan di hari kiamat. Sekiranya mereka adalah anak-anak yang saleh, putra putri yang saleh, tentunya dengan izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mengingat keindahan dari sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bagaimana setiap amalan manusia akan terputuskan. Dia tidak bisa menambah kebaikan-kebaikan setelah nafas berhenti di kehidupan dunia. Dia tidak akan mendapatkan tambahan-tambahan kebaikan. Kecuali di antara yang disebutkan oleh Nabi. Anak yang saleh. Anak yang saleh. Yad'ulah yang senantiasa tidak pernah berhenti mendoakan kebaikan untuk kedua orang tuanya. Betapa indahnya apa yang Allah paparkan. Kehidupan Nabi Allah Luqman atau Luqman alaihi salatu wassalam, seorang hamba Allah dan wali Allah, yang mana Allah kisahkan bagaimana perjuangan beliau dalam menjaga amanah Allah itu putra dan putrinya. Allah kisahkan dalam Al-Quran bagaimana upaya beliau dan bagaimana kekhawatiran beliau. Dan demikian pula tentunya nabi-nabi yang sebelumnya. Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, kekasih Allah, khalil Allah, sedemikian besar upayanya dan usahanya untuk menjaga anak keturunannya. Tidak ada kekhawatiran yang melebihi kekhawatiran beliau dari agama yang ada pada anaknya. Sangat mengkhawatirkan kesyirikan terjadi pada keturunannya, pada anak-anaknya. Kekhawatiran seseorang yang mengetahui bagaimana kemuliaan ketika mendapatkan anugerah anak yang saleh. Seorang anak yang muwahhid. Seorang anak yang senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan secara umum telah Allah ingatkan kepada kita. Allah ingatkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, qu anfusakum, jagalah. Jagalah diri-diri kalian, wa ahlikum, dan keluarga kalian, annar, dari api neraka. Demikian seruan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada seluruh hamba-hambanya. Dan sebagaimana ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala karunia Allah Subhanahu wa ta'ala untuk hambanya sedemikian besar dan beragam. Ada kalanya Allah menganugerahkan kepada seorang hamba anak-anak keturunan laki-laki. Ada kalanya Allah menganugerahkan keturunan perempuan. Ada kalanya bercampur, ada laki, ada perempuan. Dan itulah ketentuan Allah sebagaimana yang Allah ingatkan, yahabu liman yasha'a inatha wa yahabu liman yasha'a dhukura. Allah menganugerahkan, Allah mengkaruniakan kepada yang siapa Allah kehendaki inatha, wanita, anak, wanita. Wa yahabu liman yasha'u, dan ada kalanya Allah menganugerahkan kepada siapa yang Allah kehendaki adz-dzukur, anak lelaki. Demikian indah bahkan Allah sebut wanita di awal sebelum Allah menyebutkan karunia anak lelaki. Allah sebutkan yahbu liman yasha'u inatha. Allah menganugerahkan kepada siapa yang Allah kehendaki inatha, anak-anak wanita. Baru kemudian Allah katakan wa yahbu liman yasha'u adz-dzukur. Allah anugerahkan kepada siapa yang Allah kehendaki adz-dzukur, anak lelaki. Inilah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Anak adalah ladang kebaikan bagi kita tatkala kita mengetahui bagaimana kita menjaganya. Bagaimana kita bersyukur dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sejenak kita melihat kehidupan orang-orang terdahulu dari kalangan orang-orang musyrikin jahiliyah. Satu sisi mereka adalah orang yang berbangga dengan banyaknya keturunan. Tidak ada yang lebih membahagiakan mereka, orang-orang musyrikin, melebihi daripada bangganya mereka dari banyaknya keturunan. Bukan harta yang sifatnya emas ataupun perak. Tapi yang paling mereka sukai adalah banyaknya keturunan. Ini yang paling utama. Berbangga. Tetapi satu sisi yang menyedihkan adalah ketika mereka mendapatkan keturunan anak wanita. Maka mereka menganggap ini adalah sebuah cobaan yang menghinakan mereka. Seakan-akan merupakan karunia yang sia-sia bagi mereka. Jika ada kalanya ketika telah lahir anak wanita yang ada sebagaimana Allah ingatkan dalam Al-Quran, menghitam muka mereka, bermuram durja, marah, tidak menerima dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Yatawara min al-qaum, bahkan dia malu bersembunyi dari kaumnya. Khawatir ditanya. Khawatir orang-orang mengetahui bahwasanya dia mendapatkan anak wanita. Bagi mereka seakan-akan merupakan sesuatu yang membawa kerugian. Sehingga ada kalanya jahatnya mereka sebagaimana yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, ada kalanya mereka bunuh anak-anak wanita mereka. Ini orang-orang jahiliyah di masa lalu. Dan sangat beragam tentunya interaksi umat yang hidup di masa jahiliyah. Bagaimana ketika mereka berhadapan dengan anak-anak wanita, sebagaimana yang disebutkan dalam sejarah atau dalam sirah, bagaimana kehidupan orang-orang terdahulu, hubungan mereka dengan para wanita. Dan dengan diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka subhanallah, dibimbing umat, bahkan diajarkan kepada umat untuk bersyukur dengan karunia Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan anak merupakan anugerah Allah yang sangat besar. Anugerah Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berbangga kelak di hari kiamat, wa inni ubahi bikumul umam. Kelak aku akan berbangga dengan kalian, dengan banyaknya umat di antara kalian. Bahkan sebagian besar penduduk syurga dari umat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Syatru ahli al-jannah, kata Nabi, sebagian besar daripada penduduk syurga adalah umat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Risalah yang dibawa oleh Rasulullah sempurna dalam mengatur kehidupan rumah tangga dan bagaimana menjaga amanah, baik itu adalah anak-anak lelaki ataupun anak-anak wanita. Ma'asyar al-ikhwah wal-ummahat, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita. Maka Islam datang dengan cahaya yang terang benderang, yang mengajarkan kepada kita bagaimana meraih kemuliaan, bagaimana kita mendapatkan kemenangan dari anugerah keturunan yang Allah berikan kepada kita. Tentunya setiap saat tidak pernah terlepas daripada lisan kita permohonan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang Allah ajarkan dalam Al-Quran, dalam surah Al-Furqan ayat 74. Doa yang saya yakin para ummahat senantiasa menghiasi di antara doa-doanya dengan doa yang Allah ajarkan dalam Al-Quran. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Dan orang-orang yang senantiasa yaqulun, perhatikan firman Allah subhanahu wa ta'ala, walladzina yaqulun, fi'il mudhari', kata kerja yang dikatakan kata kerja mudhari', yang artinya senantiasa dia berdoa, tidak pernah memutuskan hubungan dengan Allah. Dari doa yang senantiasa dia panjatkan, Rabbana wa ya Rabb kami, hab lana, anugerahkan kepada kami, min azwajina, dari pasangan-pasangan kami, wa dhurriyyatina, dan anak-anak kami, qurrata ayun, menjadi penyejuk hati. Di sini subhanallah, sisi pandang manusia sangat berwarna. Ketika ingin menjadikan anak adalah sesuatu yang membahagiakan, ketika sisi pandang orang tua adalah sisi pandang yang sekuler, selalu mengembalikan kepada urusan materi, maka dianggap bahwasanya anak ini akan menyenangkan orang tua, membahagiakan orang tua, bahkan mungkin dikatakan anak telah berhasil ketika anak ini dari sisi dunia telah berhasil. Dianggap itulah penyejuk mata yang akan menyenangkan hati. Tapi bagi kita tentunya, bagi orang-orang yang tamak dari kebaikan, yang tamak akan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, qurratu a'yun bukan sebagaimana sisi pandang mereka, tapi qurratu a'yun adalah sebagaimana yang Allah isyaratkan sebelum setelahnya, waja'alna lil muttaqina imama. Perhatikan, waja'alna, dan jadikan kami, lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa, imama, pemimpin. Tentunya sifat daripada qurrata a'yun, anak yang akan menjadikan, menyejukkan atau menjadi penyejuk hati, adalah orang-orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang akan menyejukkan di dunia, dan kelak juga akan menyejukkan di syurga insyaAllah, di akhirat kelak. Oleh sebab itu, untuk menggapai anak-anak yang saleh, untuk mendapatkan anugerah Allah, keturunan yang saleh, putra-putra yang saleh, dan lebih lagi putri-putri yang salehah, harus ada upaya, harus ada kesungguh-sungguhan atau kesungguhan dari kedua orang tuanya untuk menjaga amanah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tentunya tanggung jawab dalam membina keturunan yang saleh, untuk menjadikan putri yang salehah dan putra yang saleh, Kita harus mengingat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa ini adalah benar-benar amanah. Nabi mengingatkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari wa Muslim, "Kullukum ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi, wal rajulu ra'in 'ala ahli baitihi wa huwa mas'ulun 'anhum, wal mar'atu ra'iyatun 'ala baiti ba'liha wa waladihi wa hiya mas'ulatun 'anhum." Nabi mengingatkan, "Kullukum ra'in," setiap kalian adalah pemimpin. "Wa mas'ulun 'an ra'iyatihi," dan setiap kalian kelak akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah dari kepemimpinannya. Dikatakan oleh Nabi, ra'in, pengemban amanah. Wallahi demi Allah, apa yang akan Allah minta pertanggungjawaban kelak di hari kiamat, tidaklah Allah akan tanyakan dari sisi dunia semata. Tapi tanggung jawab yang paling utama yang Allah minta pertanggungjawaban, apakah ada upaya untuk menjadikan anaknya menjadi anak yang saleh, menjadi putri yang salehah. Ini amanah. Warrajulu ra'in 'ala ahli baitihi, seorang suami, seorang lelaki, dia pemimpin untuk seluruh anggota keluarganya yang ada di rumahnya. Wa huwa mas'ulun 'anhum, dan kelak dia akan bertanggung jawab. Allah akan minta pertanggungjawabannya tentang mereka. Wal mar'atu ra'iyatun 'ala baiti ba'liha, dan demikian seorang wanita, seorang istri, dia adalah pemimpin di rumah suaminya, menjaga kehormatan suaminya, menjaga harta suaminya, dan menjaga anak-anaknya. Wa hiya mas'ulatun 'anhum. Ingat, seorang istri, seorang ibu, dia bertanggung jawab dengan apa yang telah Allah karuniakan, dan kelak Allah subhanahu wa ta'ala akan meminta pertanggungjawabannya. Subhanallah. Tentunya dalam harapan kita dan dalam doa kita, kita menginginkan anak-anak hadir di hadapan kita, hidup bersama kita dalam keadaan menjadi penyejuk hati kita, menyenangkan kita, membahagiakan kita, mampu berbuat bir, berbuat baik untuk kita. Siapa yang tidak cemburu dalam arti ghibtah ketika kita melihat sebuah keluarga yang sakinah, keluarga yang benar-benar sakinah, keluarga rabbani dari putri-putri yang saleh dan anak-anak yang saleh. Subhanallah. Kalau sekilas kita membaca kehidupan biografi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bagaimana beliau berinteraksi terhadap putri-putrinya, sungguh menakjubkan. Bagaimana beliau mempergauli putri-putrinya dan bagaimana beliau mentarbiyah, itulah pendidikan bagi kita. Wa qaddarallahu ma syaa'a fa'al. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memiliki anak lelaki yang berusia hingga dewasa. Tidak memiliki keturunan dari anak lelaki yang berkesinambungan nasabnya. Sebagaimana yang Allah ingatkan dalam Al-Quran. Tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aba ahadin min rijalikum. Wama kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum. Tidaklah Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan ayah dari seorang atau dari lelaki-lelaki yang ada di antara kalian. Artinya, yang Allah karuniakan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah putri-putri yang salehah. Kita mengingat bagaimana Fatimah radhiyallahu taala anha. Kita mengingat bagaimana Ruqayyah radhiyallahu taala anha. Dan subhanallah, setiap interaksi Nabi dengan putri-putrinya, semuanya tertuliskan dalam athar, dalam riwayat-riwayat yang hendaknya kita pelajari. bagaimana lembutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan putri-putrinya dan bagaimana sayangnya putri-putri Rasulullah kepada ayahandanya. Kesedihan putri-putrinya adalah kesedihan orang tuanya. Dan demikian pula kesusahan orang tuanya adalah kesedihan dan kesusahan anak-anaknya, putri-putrinya. Bagaimana dengan sabarnya Fatimah radhiyallahu taala anha ketika melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayahandanya dilecehkan oleh musyrikin Quraisy ketika diletakkan bagian daripada ari-ari anak unta yang baru lahir yang telah membusuk, yang membungkus anak unta yang baru lahir dengan ari-arinya yang telah busuk, kemudian diletakkan di atas tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau sujud. Datang Fatimah radhiyallahu taala anha dengan tangannya dia bersihkan, dia angkat kotoran yang berada di atas tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan demikianlah memang setiap kisah yang kita baca dari kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana interaksi beliau dengan putri-putrinya, kesemua pelajaran bagi kita. Bagaimana kita mempergauli anak-anak kita, terkhususnya bagaimana kita mentarbiah putri-putri kita, yang dengannya tentunya kita berharap kepada Allah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan anak putri-putri kita menjadi tameng bagi kita dari api neraka. Tapi yang perlu kita ingat bahwa tarbiyah untuk mendidik atau tarbiyah, upaya untuk mentarbiyah anak-anak perempuan menjadi anak-anak yang salehah tidaklah mudah. Beriring waktu, sebagaimana yang kita rasakan, tantangan semakin berat. Upaya makar dari musuh-musuh Allah subhanahu wa ta'ala semakin kuat. Wallahi, apa yang disabdakan oleh Nabi dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari, bahwa sebagian besar penduduk neraka adalah para wanita. Nabi mengingatkan bahwa فَإِنِّي رَأَيْتُكُنَّ, sungguh aku melihat kalian, dalam arti kebanyakan daripada penduduk neraka dari kalangan para wanita yang mendominasi neraka adalah dari kalangan para wanita. Dari hadis ini mengisyaratkan bahwa mentarbiyah keturunan wanita atau anak-anak wanita untuk menjadi putri-putri yang salehah membutuhkan perjuangan dari kedua orang tua. Membutuhkan perjuangan dari orang tua. Iblis laknatullah alaih dan bala tentaranya tidak pernah berhenti untuk membuat makar dengan beraneka ragam rakam makar yang digunakan. Kita ingat bagaimana ayah kita Adam alaihi salatu wassalam dan apa yang terjadi antara beliau dengan Hawa. Dan bagaimana fitnah yang pertama yang terjadi di antara putra-putra Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Kita mengingat pula apa yang dikisahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, perkara yang paling banyak menghancurkan umat yang terdahulu. Wanita. Dan demikian dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, fitnah yang paling berat untuk umatnya adalah wanita. Betapa banyaknya para orang tua yang lebih memilih menjadi orang tua yang dayus, yang seakan-akan tidak mengharapkan bau wanginya syurga, memilih anak-anak wanitanya, putri-putrinya hidup dengan tanpa batasan. Seakan-akan memberikan kebebasan kepada mereka adalah hak dan tanggung jawab orang tua. Melepaskan mereka dengan tanpa batasan, seakan-akan itulah tanggung jawab dan hak yang harus dipenuhi oleh orang tua. Seakan-akan dayus merupakan tujuan kehidupan dari para lelaki yang tertipu dalam bagaimana menghadapi anak-anak wanitanya. Dan sebagaimana yang kita lihat di masa kita, dari sekian banyak makar iblis la'natullah alaih, dengan apa yang berkembang di saat kita ini sekarang, bagaimana mereka membuka peluang-peluang untuk anak-anak wanita kita terpesona dengan kehidupan dunia. Beragam program, baik di televisi ataupun yang lainnya, mereka lakukan untuk merusak anak-anak wanita kita. Sebagaimana yang telah Allah ingatkan, bagaimana upaya mereka. Liyufsidu fiha wa yuhlikul hartha wan nasl. Bagaimana mereka berupaya untuk membuat kerusakan di atas muka bumi, dan bagaimana mereka berupaya untuk merusak para wanita dan merusak keturunan-keturunannya. Oleh sebab itu dikatakan oleh para ulama bahwa mentarbiyah putri-putri yang Allah anugerahkan membutuhkan kesungguh-sungguhan dari kedua orang tuanya. Sebagaimana yang tadi kita ingatkan, di masa kita tentunya kondisinya lebih berat. Kondisinya lebih berat. Bahkan apa yang disyaratkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam tentang munculnya para wanita, seakan-akan Nabi mengabarkan kepada kita, itulah kegagalan tarbiyah para orang tua dalam membina, dalam menjaga anak-anak wanitanya. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan dalam hadis, di antara tanda hari kiamat munculnya para wanita, kasiyatun, ariyatun, mailatun, mumilat, yang hal itu tidaklah terbayang di benak para sahabat, tapi di masa kita menjadi hal yang sangat wajar. Bahkan tidak wajar kalau seandainya para wanita tidak melakukan sebagaimana yang disebutkan, menjadi wanita yang kasiat, ariyat, mailat, mumilat, berpakaian tetapi telanjang, berpakaian tetapi telanjang, melenggak-lenggokkan tubuhnya tatkala berjalan, menggoda mata-mata pria. Peristiwa yang seperti ini tidak terbayang di benak para sahabat. Bagaimana mungkin akan ada seorang wanita, bagaimana mungkin sekiranya seorang wanita muslimah berani keluar di rumahnya, keluar dari rumahnya dengan pakaian-pakaian yang seronok. Tidak terbayang di benak para sahabat. Karena mereka mengetahui bagaimana para wanita-wanita di kala itu mereka menjaga kehormatan, dan sangat menjaga kehormatan dan sedemikian tingginya rasa kecemburuan mereka terhadap istri dan anak-anak wanitanya. Dan bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita bahwa beliau adalah seorang yang paling pencemburu, orang yang sangat cemburu. Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana aghyaru minhu, kata Nabi, aku lebih cemburu daripada Sa'ad. Tatkala Sa'ad mengabarkan bagaimana kecemburuannya yang sekiranya dia mendapatkan istrinya bersama lelaki lain, maka diarahkan pedangnya ataupun tombaknya ke lelaki ini. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ana la aghyaru minhu, aku lebih cemburu daripada Sa'ad. Wallahu aghyaru minni, dan Allah lebih cemburu dari aku. Dari generasi yang terhiasi dengan rasa cemburu ini muncullah para wanita-wanita yang mulia, sehingga tidak ada yang berani mengganggu mereka. Dan sesaat mereka berani mengganggu wanita-wanita salihah dari kalangan para sahabat, niscaya semua para sahabat akan berkumpul dan membela kehormatan mereka. Sebagaimana ketika terjadi peristiwa peperangan Bani Qainuqa, tatkala orang Yahudi berupaya untuk menggoda salah seorang wanita muslimah yang melintangkan tali di jalan, harapan mereka ketika melewati seorang wanita muslimah, mereka akan angkat tali itu sehingga nampak betisnya. Dan ketika benar seorang wanita muslimah dari kalangan sahabiat melewati, maka diangkatlah tali itu dan tersingkaplah betis sahabiyat ini. Dan teriaklah wanita ini. Dan itu menjadi sebab perang Bani Qainuqa antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya melawan orang-orang Yahudi dari kalangan Bani Qainuqa. Kecemburuan yang melahirkan generasi wanita yang rabbaniyah, putri-putri salihah. Maka bagaimana mungkin terbayang di benak mereka apa disabdakan oleh Nabi munculnya para wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang. Tidak terbayang di benak mereka. Tapi saat ini semuanya terpampang di hadapan kita. Apa dikatakan berpakaian tetapi telanjang? Sebagaimana penafsiran para ulama, berpakaian ketat atau berpakaian tipis atau bahkan wal'iyadu billah, sebuah keanehan di belahan negeri lain berani tampil dalam keadaan tanpa sehelai benang pun berjalan di tengah-tengah manusia. Tidak ada kecemburuan, tidak ada rasa malu. Wal'iyadu billah. Tetapi peristiwa yang seperti ini, hilangnya rasa malu, tidak hanya redupnya rasa malu, bahkan hilangnya rasa malu seakan-akan merupakan bentuk emansipasi. Merupakan seakan-akan bentuk pemberian hak kepada mereka. Bahkan dikatakan inilah sebuah kemajuan dalam kehidupan. Maka inilah tantangan bagi kita. Dan satu sisi, apa dikatakan oleh Nabi? Mengisyaratkan kegagalan para lelaki dalam menjaga istri-istri mereka dan dalam menjaga putri-putri mereka yang seharusnya menjadi sebab kebaikan dengannya dia meraih kemuliaan di kehidupan dunia dan di kehidupan akhirat kelak. Ma'asyiral ikhwah wal akhwat, para ummahat rahimanallah iyyakum. Oleh sebab itu anak-anak wanita kita merupakan amanah Allah subhanahu wa ta'ala yang sangat besar. Mereka adalah tameng kita dari api neraka. Mereka adalah ladang kebaikan bagi kita yang harus nantiasa kita perhatikan. Dan tentunya setiap kita harus mengerahkan semua upaya yang dia miliki untuk menjadikan putri-putrinya menjadi putri yang salihah. Dengan mencari asbab. Dengan mencari asbab dari sedini mungkin ketika dia akan melangkah. Dimulai di awal pernikahan. Seorang lelaki memilihkan untuk calon anak-anaknya, calon ibu anak-anaknya dari wanita-wanita yang salihah. Tidak kita pungkiri betapa banyak terjadi perubahan dari anak-anak yang semula mungkin anak-anak yang tidak terarah akhlaknya, tapi menjadi terarah dan berubah ketika mendapatkan seorang ibu atau ketika terjadi perubahan yang baik dari seorang ibu yang salihah. Ma'asyiral ikhwah wal akhwat rahimanallahu iyyakum. Di sini kita akan sebutkan beberapa firman atau beberapa sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan kesemuanya ini kita harapkan menjadi motivasi bagi kita untuk semakin bersemangat dalam menjaga amanah Allah, yaitu anak-anak wanita yang Allah karuniakan kepada kita. Di antara sabda-sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ibtuliya min hadhihi al-banat bi syai' fa ahsana ilayhinna kana lahu sitran minan nar." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ibtuliya min hadhihi al-banat." Barang siapa yang mendapatkan ujian dengan mendapatkan keturunan anak wanita atau anak-anak wanita, fa ahsana ilaihinna, tapi orang tuanya mampu untuk berbuat baik kepada anak-anak wanitanya, kunna lahu sitran minan nar, maka sungguh anak-anak wanitanya kelak akan menjadi sitr, akan menjadi hijab, penghalang yang akan menghalanginya dari api neraka. Perhatikan penggalan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa ahsana ilaihinna. Penggalan sabda Nabi ini hendaknya menjadi perhatian bagi para ayah, bagi para ibu, bahwa tanggung jawab kita adalah sebagaimana disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu lafaz fa ahsana ilaihinna, yaitu dia berbuat baik ilaihinna, kepada anak-anak wanitanya, kepada putri-putrinya. Ingat, kata-kata ihsan adalah mencakup semuanya yang akan mendatangkan kebaikan untuk anak wanitanya. Baik kebaikan yang sifatnya duniawiyah, tertunaikan hak-hak mereka, dan yang paling utama, ihsan dari sisi penjagaan agama bagi putri-putrinya. Al-ihsan dari sisi yang sifatnya duniawiyah, dan sekiranya hanya ini saja tanggung jawabnya, maka sangat mudah tentunya bagi mereka yang memiliki kemampuan finansial. Kalau dikatakan bahwa kewajiban berbuat ihsan kepada seorang putri hanya dari sisi duniawiyah, tetapi yang paling wajib dan paling utama, dan bahkan ini hakikat mana ihsan, itu mengarahkan bagaimana agama untuk anak ini, untuk putrinya. Perhatikan kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kata ihsan. Menyebutkan kata-kata ihsan yaitu berbaik untuk anak wanitanya. Kalau kita kembali apa yang kami uraikan sebelumnya, satu sisi yang perlu kita ingat, betapa banyaknya orang yang ada kalanya mereka menyesali atau bahkan hatinya tidak menerima ketika mendapatkan anak atau keturunan wanita, anak perempuan. Itu yang pertama. Sebagaimana keadaan orang-orang musyrikin jahiliyah, atau bahkan di masa kita, bahkan hingga sekarang di sebagian masyarakat di Yaman, hingga sekarang itu kalau para wanita dari masyarakat di perkampungan, wanita yang melahirkan itu mereka melahirkan sendiri. Mereka aib, apalagi kalau seandainya melahirkan ditunggui suami atau ada lelaki yang melihatnya, itu sangat aib bagi mereka. Maka sebagian para wanita mereka lahir naik ke atas bukit, kemudian mereka melahirkan, dan ketika telah lahir, sekiranya yang lahir adalah anak lelaki, maka dia akan teriak di bawah karena suaminya menunggu di bawah. Ketika mendengarkan anak yang lahir adalah anak lelaki, maka mereka atau suaminya demikian cerianya, dan mereka langsung menuju ke rumahnya dan mempersiapkan acara yang menunjukkan kebahagiaan mereka dan kesenangan mereka. Tetapi ketika Allah karuniakan anak wanita, hingga sekarang ketika wanita ini melahirkan dan kemudian wanita itu diam, maka sebuah pertanda bahwasanya istrinya melahirkan anak wanita. Ini masih ada di sebagian masyarakat di negeri Yaman. Dan bahkan demikian pula yang kita lihat di negeri kita, tidak jauh tentunya bagaimana masyarakat kita, ada kalanya rumah tangga hancur dikarenakan seorang ayah yang mengharapkan anak laki yang tidak kunjung datang. Ada kalanya bagaimana seorang ayah demikian kecewanya kepada istrinya, yang seakan-akan yang bisa mengatur itu anak lelaki atau bayi yang akan datang adalah bayi lelaki, atau bayi perempuan itu seakan-akan wanita. Subhanallah. Dan bahkan lebih buruk lagi, ketika dia bersu'udzan kepada Allah, berburuk sangka kepada Allah, yang menurut mereka yang terbaik adalah anak lelaki. Kita lihat bagaimana runtuhnya kehidupan rumah tangga diakibatkan sebagaimana kita sebutkan. Kemudian tentunya karakter dari para wanita, maka sebagaimana disebutkan dalam hadis, karakter, ini sisi yang lain yang ketiga, sifat dasar wanita, maka sebagaimana yang kita ketahui, bagaimana kelembutan yang ada pada mereka ada kalanya membawa fitnah. Ketika wanita tidak menyadari bahwa yang ada pada dirinya itu menimbulkan fitnah. Oleh sebab dalam Al-Quran diajarkan bagaimana wanita untuk jangan mendayu-dayukan suaranya. فَيَتْمَعَ الَّذِينَ فِي قُلُوفِ فِي قَلْبِهِ مَرَقْ sehingga orang yang hatinya itu ada penyakit, dia akan tamak, akan terpesona dengan suara wanita yang mendayu-dayukan, yang memerdukan suaranya. Subhanallah. Tapi ada dasar demikian, semua yang ada pada wanita itu fitnah. Bahkan kata-kata wanita pun bagi para pria tentunya merupakan sesuatu yang sangat lain di pendengaran mereka. Ini wanita. Apalagi tentunya ketika kita mengembalikan dari apa yang telah kita ingatkan bahwa kebanyakan dari penduduk neraka adalah para wanita, maka dari sini kita bisa memahami kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggunakan kata-kata fa'ahsana ilaiha ilaihinna, benar-benar orang tuanya berupaya untuk berbuat baik untuk anak-anak wanitanya, mampu dia berbuat baik untuk anak-anak wanitanya, terjaga anak-anak wanitanya menjadi putri-putri yang salihah, kunna lahu sitran minan nar, sungguh mereka akan menjadi hijab yang akan menghalanginya dari neraka. Saya nukilkan perkataan Syekh bin Baz rahimahullahu taala untuk semakin memudahkan bagi kita memahami dari penggalan sabda Nabi al-ihsan ilaihinna. Dan tentunya kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah memudahkan langkah kita dalam menjaga dan mentarbiyah putri-putri kita. Berkata Syekh Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullahu taala, al-ihsanu lil banat wa nahwuhunna yakunu bi tarbiyatihinna at-tarbiyatal islamiyah wa ta'limihinna wa tansyi'atihinna 'ala al-haqq wal hirsu 'ala 'iffatihinna وبعدهن عما حرم الله من التبرج وغيره وبذلك يعلم أنه ليس المقصود مجرد الإحسان بالأكل والشرب والكسوة فقط بل المراد ما هو أعم من ذلك من الإحسان إليهن في عمل الدين والدنيا. Berkata Syekh Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullahu taala memaparkan tentang makna ihsan berbuat baik kepada putri-putrinya. Kata beliau, al-ihsan berbuat baik untuk anak-anak wanita adalah dalam bentuk bitarbiyatihinna, menjaga mereka dengan memberikan tarbiyah yang islamiyah. Perhatikan, menjaga mereka, mengarahkan mereka, dan mendidik mereka dengan tarbiyah islamiyah. Tentunya mengisyaratkan bahwa orang tua wajib untuk memiliki ilmu agama. Karena bagaimana dikatakan orang tua ini memberikan tarbiyah dengan tarbiyah islamiyah ketika mereka tidak mengetahui agama. Tidak mengerti bagaimana tarbiyah islamiyah. Dan kenapa ini ditekankan kepada orang tua? Iya. Kata Syekh Fauzan rahimahullahu taala, tidak ada yang paling punya peranan dalam memberikan arahan dan membentuk generasi melebihi seorang ibu dan ayah. Benar, ada kalanya upaya yang kita lakukan menyekolahkan anak-anak kita di sekolah-sekolah Islam. Kita titipkan di lembaga-lembaga pendidikan yang harapan kita tentunya anak kita akan lebih baik. Tapi jangan sangka itu cukup. Dan jangan sangka bahwa ini adalah punya peranan yang paling besar, kata Syekh Fauzan, tidak. Yang paling punya peranan adalah orang tua. Yang paling punya peranan paling besar, tanggung jawab yang paling besar adalah orang tua. petuah, petuah Rabbani yang didengarkan oleh anak-anaknya ketika di usia dini, itulah yang akan terngiang-ngiang di benak anak ini pada waktu usia dewasa atau bahkan ketika usia tua. Saya yakin ibu-ibu dan para akhwat mengingat, tidak akan terlupakan apa untaian mutiara-mutiara nasihat, atau mungkin apa yang pernah dikatakan oleh orang tuanya ketika memberikan arahan yang baik atau ketika ingin menyampaikan harapan yang baik. Ibu-ibu, jangan menyangka bahwa apa yang kita ucapkan untuk anak kita yang masih balita adalah perkataan yang lepas, tidak akan diingat. Tidak. Apa yang pernah kita dengarkan hingga sekarang teringat di benak kita. Dan itu akan menjadi sisi yang sangat baik untuk terjaga atau untuk sebuah perubahan ketika anak ini terjadi perubahan. Perubahan ke perkara yang lebih baik. Makanya wajar apabila para salaf dalam memberikan tarbiyah Islamiyah, apalagi seorang ayah kepada anaknya, seorang ibu kepada anaknya, ada kalanya mereka ketika memberikan nasihat mereka menyebutkan dalilnya. Itu sangat berbeda. Beda seorang ibu ketika memberikan nasihat, anak, anakku, wahai anakku, wahai putriku, wahai putraku, kamu harus menjaga mulut kamu, menjaga lisan kamu, kamu jangan nakal, umpamanya. Sangat berbeda ketika kelak seorang anak mengingat dari seorang ayah yang menyatakan, wahai anakku, wahai putriku, ingat Nabi pernah bersabda, ihfaz lisanak, jaga lisanmu. Subhanallah. Satu hadis yang dibaca oleh ibunya di masa dewasanya atau bahkan di masa tuanya menjadi suatu yang subhanallah, yang akan mengingatkan dan ada kalanya akan bisa merubah, mengingatkan ayah dan merubah keberkahan yang lebih baik. Segera anak terjatuh dalam kesalahan ketika mengingat apa yang diucapkan oleh orang tua, menukilkan akan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sangat beda. Dan demikiannya diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengajarkan kepada anak-anak kecil yang ada di kala itu dengan untaian-untaian nasihat, dan itu yang dilakukan oleh para sahabat, menyebutkan sabda-sabda Nabi untuk putri-putrinya, untuk putra-putranya. Demikian dilakukan oleh para tabi'in. Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala dikisahkan oleh anaknya, oleh putri-putrinya dan putra-putranya, mereka menceritakan bahwa ayahku yaitu Syekh Abdul Aziz bin Baz hingga saat ini, yaitu hingga usia tua, atau anak-anaknya tentunya sudah menjadi anak-anak yang berusia tua, tapi ayahnya itu Syekh bin Bas tidak pernah melepaskan untuk membangunkan putri-putrinya dan putra-putranya. Setiap sepertiga malam terakhir, setiap menjelang subuh, ditelepon satu persatu anak-anaknya. Diingatkan dengan sabda Nabi, bagaimana keutamaan sholat malam. Diingatkan untuk bangun menunaikan sholat subuh, menunaikan sholat witir. Subhanallah. Setiap hari. Demikian dinukilkan dalam biografi kehidupan Syekh Al-Imam Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullah ta'ala. Bagaimana hal ini tidak akan memberi warna sekiranya orang tua tidak melepaskan dalam memberikan tarbiyah Islamiyah kepada putra putrinya kapanpun, di usia bagaimanapun. Seorang ibu dengan lembutnya membangunkan anaknya, membangunkan cucunya, diawali dengan membangunkan anaknya, menghubungi anaknya untuk bangun, menghidupkan seperti kan malam terakhir. Maka Syekh bin Baz di sini mengingatkan orang tua bertanggung jawab memberikan tarbiyah Islamiyah, dan mereka lah yang paling punya peranan, apalagi doa mereka adalah doa yang mustajab. Doa orang tua untuk anaknya, doa yang mustajab. Bukan guru kepada murid-muridnya, bukan. Tetapi orang tua untuk anak-anaknya. Maka diingatkan bi tarbiyatihinna at-tarbiyatal islamiyah wa ta'limihinna, kata Syekh, arahkan kepada mereka, jangan hentikan untuk memberikan arahan yang baik. Wa tansyiatihinna 'alal haqq, jaga putri-putrinya untuk selalu hidup, untuk selalu berjuang menghidupkan nilai-nilai agama di setiap langkah kehidupannya. Wal hirs ala iffatihinna, dan bagaimana seorang ibu berupaya untuk menjaga kehormatan putri-putrinya sedini mungkin dia jaga. Diupayakan untuk dijauhkan putri-putrinya dari perkara yang Allah haramkan. Dijauhkan dari perkara tontonan-tontonan yang akan merusak bayangannya, yang akan merusak tentunya angan-angannya, fitrahnya. Ibu-ibu dan para akhwat rahimanallahu wa iyyakum, jangan sangka ketika kita mengajak putri kita berjalan ke mall umpamanya, melihat wanita-wanita yang bertabarruj, melihat wanita-wanita yang berkeliaran dengan tanpa mengenakan hijab yang semestinya, jangan dianggap bahwa hal itu menjadi hal yang biasa untuk anak-anak wanita kita. Jangan anggap hal itu tidak memiliki pengaruh kepada putri-putri kita. Makanya jaga mereka. Dikatakan oleh Syekh bin Baz, jaga untuk melatih kehormatan, menjaga kehormatan. Jauhkan mereka dari sesuatu yang akan merusak fitrah mereka. Apalagi seorang wanita, ia disifati oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam naqisatu dinin wa aqlin. Apapun dikata seorang wanita, naqisatu dinin wa aqlin, agamanya kurang dan akalnya kurang. Dikatakan kurang agamanya karena wanita itu memiliki libur salat. Pada umur tertentu mereka memiliki jatah harus libur sholat, bahkan puasa pun juga libur ketika nifas atau ketika haid. Ini yang maksud dari badan naqisatu dinin wa aqlin, persaksian wanita tidak sama dengan persaksian pria. Maka ingat, untuk kita melatih menjaga kehormatan diri kita, dan kita latih anak wanita kita untuk menjaga kehormatan mereka. Jauhkan mereka dari perkara yang akan merusak bayangan-bayangan anak-anak kita. Jangan sampai apa yang ada pada anak kita akan terukir di benak anak kita menjadi suatu yang terus tidak akan hilang tentunya. Apa yang dilihat oleh anak kita tidak akan pernah hilang dari benaknya. Sebagaimana apa yang kita lihat di masa kecil kita tidak akan pernah hilang dari benak kita. Apakah kita menginginkan yang tumbuh dan berkembang di akal anak kita, di bayangan-bayangan anak kita, ada sesuatu yang akan menjadi godaan yang berat bagi anak-anak kita. Kemudian beliau berkata, "Wa bidzalika yu'lam ya'lam annahu laysa al-maqsud mujarradul ihsan bil aqab wasyurb wal kiswa faqat." Dari sini kita bisa fahami, kata Syekh, bahwa maksud berbuat ihsan itu bukan segera bagaimana tercukupi sandang, pangan, minuman anak kita, bukan. Itu benar kewajiban. Itu merupakan bagian dari berbuat ihsan. Dan haram menelantarkan. Bahkan Allah jadikan sedekah yang paling baik adalah ketika dia memberikan makanan kepada istrinya, kepada anak-anaknya. Tapi ini bukan yang paling utama. Yang paling utama adalah yang apa? Kelak Allah akan minta pertanggungjawaban. Yang paling utama, ada yang bisa membawanya selamat tentunya dari azabul qabr dan azabul nar. Yang paling utama adalah yang menjadi sebab tentunya akan bisa menyempurnakan kekurangan kita, menutupi kekurangan kita, menjadi sebab terhapuskannya dosa kita, terangkatnya derajat kita di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu hanya dari anak-anak yang saleh, apalagi seorang putri yang salehah. Kemudian dalam hadis yang lainnya bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan bagaimana kedekatan kelak di hari kiamat orang-orang yang menjaga keturunan dari putri-putrinya. Kata Nabi, "Man 'ala jariyatain hatta tablugha ja'a yaumul qiyamah ana wa huwa wa dhamma asabi'ahu." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man 'ala jariyatain, barang siapa yang menjaga dua anak wanita, dua putri, hatta tablugha, dijaga terus hingga usia baligh, hingga usia dewasa, ja'a yaumul qiyamah, maka tatkala tiba hari kiamat, ana wa huwa wa dhamma asabi'ahu, aku dan orang ini, orang yang mampu menjaga putri-putrinya menjadi putri yang baik hingga usia dewasa, seandainya dia memiliki dua putri yang dia jaga hingga usia dewasa dalam keadaan menjadi seorang hamba yang taat kepada Allah, putri-putri yang salihah, maka kelak di hari kiamat aku akan dekat dengan orang ini sebagaimana demikian." Sembari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggenggamkan jari jemarinya, dekatnya dia kepada orang yang berhasil menjaga dan mentarbiah putri-putrinya menjadi putri-putri yang salihah. Dan ini mengisyaratkan bahwa ini membutuhkan perjuangan, bukan hal yang ringan. Ini membutuhkan perjuangan dan bukan perkara yang ringan. Apalagi tentunya sekali lagi kita ingatkan dan kita tekankan, di masa kita kondisi lebih berat. Apa yang akan merusak anak-anak kita jauh lebih berat. Saya yakin tentunya setiap kita merasakan ketika kita kembali, apalagi bagi para ibu-ibu, mungkin mengingat bagaimana cobaan yang ada di kala itu, di usia kecil kita tidak sebagaimana kita. Mohon maaf, bukan untuk menyebutkan bahwasanya hal ini diperbolehkan, haram tetap haram. Tetapi hanya ingin kita isyaratkan bahwa pintu kerusakan tidak sebagaimana di masa kita. Mohon maaf sekali lagi, saya sebutkan contoh bukan sebagai bentuk pelegalan, tetapi sebagai contoh pintu kemaksiatan itu tidak sebagaimana di masa kita. Mungkin di tahun 79-an, 80, orang kalau ingin melihat acara musik itu mungkin dia menunggu sepekan sekali. Insya Allah semuanya ingat ya. Apalagi dulu hanya ada satu TV, TVRI umumnya. Kecuali mereka yang memiliki kemampuan untuk membeli parabola atau yang lainnya. Tapi secara umum kita lihat, orang ingin melihat acara TV, khususnya musik, yang merupakan pintu kemaksiatan, ini ada kalanya seminggu ataupun dua minggu. Tapi coba di masa kita, coba kita bandingkan, dan kemudian kita selaraskan dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa fitnah itu semakin berat, yang dikala itu kita rasakan masya Allah demikian beratnya, kita anggap kerusakan. Tapi ternyata kalau kita bandingkan, maka sebenarnya sabda Nabi laisa bisyai, fitnah yang terjadi masa itu tidak sebanding apabila dibandingkan dengan masa kita, laisa bisyai. Apa yang kita hadapi di saat usia kita dini atau saat kita kecil tentunya tidak sama yang dihadapi oleh anak dan atau putri-putri kita atau putra-putra kita di masa kita. Jauh berbeda. Fasilitas yang akan memudahkan berbuat maksiat sangat mudah untuk didapatkan anak-anak. Pintu kemaksiatan demikian banyaknya. Ini yang seharusnya mengingatkan kita untuk kita berhati-hati dan bersungguh-sungguh menjaga amanah Allah. Maka bersyukurlah ketika Allah mudahkan bagi kita untuk mentarbiah putri-putri kita. Dan bersyukurlah para orang tua yang mendapatkan putri-putri yang salehah, yang menginginkan kebaikan, yang ingin menjadi sebab kebaikan. Wallahi, di masa yang tentunya mendapatkan putri yang salehah merupakan sesuatu yang sangat aneh. yang mendominasi dalam kehidupan rumah tangga para wanita-wanita, cukup dikatakan salihah ketika telah melakukan salat. Tidak peduli bagaimana pakaian putrinya, tidak peduli bagaimana interaksi anaknya, pergaulan putrinya, tidak peduli bagaimana keadaan putri-putrinya. Seakan-akan ketika mengingatkan anak salat dan ketika anak putrinya atau putrinya salat, seakan-akan mencukupi. Dan itu yang kita lihat, bagaimana mereka dikatakan bisa memberikan tarbiyah dengan at-tarbiyah al-islamiyah. Dalam hadis yang lainnya, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengingatkan, "Ma min rajulin, ma min rajulin, tidaklah seorang lelaki yang mendapatkan dua anak wanita, kemudian dia berbaik, fayuhsinu ilaihima, dia berihsan kepada keduanya." Subhanallah. Dia pergauli anaknya dengan baik, artinya dia jaga dan dia terbiah dengan terbiah yang baik, kecuali kedua anaknya akan menjadi sebab yang akan memasukkan kedua orang tuanya ke dalam syurga. Sekali lagi, tentunya ini liman ahsan walaysa liman asa wa afsad, ini bagi mereka yang bisa berbuat baik, bukan mereka yang merusak keturunan. Kata Imam Hasan al-Basri rahimahullah ta'ala, beliau mensifati bagaimana putri-putri yang salihah. Kata Imam Hasan al-Basri, al-banatu hasanat wal-banun ni'amun wal-hasanat majziyun alaiha والنعم محاسب عليها. Kata Imam Hasan al-Basri mengisyaratkan bahwa putri-putri yang soleh itu sebenarnya ladang kebaikan untuk kita, ladang kebaikan yang besar, yang sangat subur sebenarnya bagi kita. Kata Imam Hasan al-Basri, al-banatu hasanat, sebenarnya anak-anak wanita itu adalah kebaikan-kebaikan. Wal-banun ni'am, dan anak-anak lelaki merupakan kenikmatan. Coba apa yang dikatakan oleh Imam Hasan al-Basri, perhatikan, al-banatu hasanat, anak-anak wanita itu adalah kebaikan. Wal-banu ni'am, dan anak-anak lelaki itu kenikmatan. Wal-hasanatu majziyun alaiha, dan namanya kebaikan, maka dia akan mendapatkan balasan yang baik di hari kiamat. Wal-ni'am, adapun kenikmatan, maka dia akan dihisab alaiha, atas kenikmatan yang Allah anugerahkan. Mengisyaratkan kepada kita bahwa anak-anak wanita hakikatnya adalah ladang panen yang siap untuk dipanen, ladang kebaikan yang siap tentunya untuk dinikmati bagi kedua orang tuanya, selama dia mengetahui bagaimana mentarbiyah. Tapi sebagaimana yang kita sebutkan, kebanyakan orang tua kita katakan gagal. Walaupun mereka menganggap telah berhasil, tapi kita katakan gagal tatkala menjadikan anaknya hidup dengan tanpa mengetahui batasan-batasan agama Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau kita perhatikan kehidupan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sejenak, kalau kita perhatikan bagaimana Nabi bergaul dengan anak-anak wanita dalam usia dini, menakjubkan bagaimana beliau mengajari kepada para sahabat untuk sangat menyayangi putri-putrinya. Suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ketika beliau salat, beliau menggendong seorang putri yang bukanlah anaknya, yaitu Umamah binti Zainab. Umamah binti Zainab di salat, dia ambil putri itu, kemudian digendongnya anak itu, digendong oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. idza sajada. Ketika Rasulullah sujud, dia letakkan putri itu. Ketika bangun, diangkatnya putri itu. Ada pengurangan. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan seperti ini? Tentunya ini adalah pelajaran bagi para sahabat, bahwasanya anak wanita sebagaimana dikatakan oleh Imam Hasan al-Basri adalah kebaikan, hasanat. Dan ingin mengingatkan kepada kita, pergauli mereka sesuai dengan tabiat seorang wanita, dan jaga mereka, berikan tarbiyah kepada mereka. Makanya saya anjurkan kepada para ibu-ibu dan para akhwat, coba sejenak membaca sirah Nabi atau membaca buku-buku khusus yang mengingatkan bagaimana pergaulan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada putri-putrinya. Bagaimana Rasulullah mempergauli Fatimah. Bagaimana beliau mempergauli Ruqayyah. Mempergauli Zainab, menjaga, merawat, dan memberikan tarbiyah dan interaksi yang sangat menakjubkan. Dikisahkan oleh Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, bagaimana Aisyah melihat karakter Fatimah radhiyallahu ta'ala anha, seorang wanita yang hidup dan berkembang, tentunya tumbuh di bawah tarbiyah salihah, tarbiyah nubuwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikisahkan oleh Aisyah, akbalat Fatimah tamshi ka'anna mishyataha mishyat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu saat aku melihat Fatimah berjalan, dan aku lihat bagaimana gaya jalannya Fatimah itu mengikuti gaya jalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. La tukhti'u mishyatuha mishyatahu. Hampir-hampir cara jalannya sedikit pun tidak berbeda, kata Fatimah. Kata Aisyah radhiyallahu ta'ala. Kalau kita cermati, sekiranya gaya jalannya Rasulullah ada pada Fatimah, berarti tentunya bagaimana dengan sifat-sifat yang lain. Dan mengisyaratkan bagaimana berhasilnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan tarbiyah kepada Fatimah. Gaya jalan Nabi itu cepat. Nabi kalau berjalan itu seperti turun dari tempat yang mendaki. Cepat. Dan tentunya dengan jalan cepat itu akan lebih terjaga kehormatan wanita. Ketika dia melewati lelaki akan lebih menghilang, akan lebih cepat menghilang dari muka-muka ataupun dari mata-mata lelaki yang memandanginya. Masya Allah, sampai jalannya pun mengikuti bagaimana jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi melihat bahwasanya Fatimah mendekatinya di hadapan Aisyah radhiyallahu taala anha, bila tiba-tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri untuk menyambutnya, wa qala marhaban bibnati, selamat datang wahai putriku, marhaban bibnati. Ini sampai dikatakan oleh para salaf, ini merupakan bagian bentuk salam yang diperbolehkan untuk diucapkan. Ketika kita berjumpa dengan orang, kita ucapkan marhaban, walaupun dia belum mengucapkan salam. Sebagaimana dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk Fatimah, ketika Fatimah datang, apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, marhaban bibnati, selamat datang wahai putriku. Masya Allah, indahnya seorang ibu memilih kata yang terbaik ketika memanggil anaknya. Pelajaran bagi kita bahwa dalam kondisi apapun jangan keluar kalimat yang buruk untuk putri-putri kita. Dalam amarah apapun jangan keluar kata-kata yang buruk dari lisan kita. Bisa jadi apa yang keluar menjadi doa yang Allah kabulkan. Amarah apapun, ada kalanya seorang saya tidak mengatakan anak saya bodoh. Saya hanya katakan anaknya seperti bodoh saja umumnya, atau seperti anak bodoh. Subhanallah. lupa, dia menyatakan bodoh ataupun seperti anak bodoh, ada celaan untuk anak kita. Bagaimana ketika didengarkan oleh seorang wanita, anak putri kita yang tidaklah sama tentunya dengan anak lelaki. Pilih kata yang terbaik. Pilih kata yang terbaik untuk putri kita. Apa yang terukir dari kata-kata yang terbaik menjadi sesuatu yang sangat besar artinya kelak ketika putri kita menginjak usia dewasa. Kemudian setelah itu, mar'aban ya bibnatay, summa ajlasaha an yaminih. Dipegang tangan putrinya Fatimah radhiyallahu taala anha, kemudian didudukkan di samping kanannya. Oh, an shimalih, atau di samping kirinya. Kemudian setelah itu terjadi perkataan atau terjadi perbincangan antara Fatimah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kelengkapan dari bar kisah ini sekali lagi bisa dibaca dalam sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada keluarga yang menjadi keluarga yang sempurna, khususnya dalam memberikan tarbiyah untuk putri-putri yang salehah. Dan bagaimana menjadi seorang wanita yang salehah melebihi kita membaca kehidupan Nabi dan putri-putrinya. Lain halnya tentunya di masa kita, ada kalanya seorang ingin memperkaya maklumatnya, ingin memperkaya thakafahnya, pengetahuannya, yang notabene adalah pengetahuan umum, bahkan akan adanya atau asalnya ada pengetahuan yang berbahaya, dikumpulkan majalah-majalah yang katanya majalah rumah tangga, yang kalau kita baca semuanya kembali kepada perkara dunia dan perkara dunia, mengajarkan bagaimana mendidik anak tetapi dengan cara yang salah. Walayyadzubillah. Ini bagian dari bara ihsan yang harus kita fahami, dan salah satu contoh, walaupun tentunya ringkas dari contoh yang kita nukilkan dari dua yang panjang, tapi sekilas tentunya mengingatkan kita bahwa putri kita merupakan mutiara bagi kita yang harus kita jaga. Kemudian yang harus kita ingat untuk terjaganya agama, kehormatan putri-putri kita, apa yang diingatkan oleh para a'immatus salaf, itu menjaga putri kita dari semua sisi. Kita jaga mereka dari perkara-perkara yang akan merusak fitrahnya. Dan ini sangat diperhatikan, sampai dikatakan dalam hadis atau diingatkan dalam hadis, bagaimana kita menjaga jenis permainan putri-putri kita. Kalau kita telaah, kembali lagi ini juga mengingatkan untuk kita membaca bagaimana kehidupan Nabi dengan putri-putrinya. Coba perhatikan bagaimana Rasul memberikan permainan-permainan untuk putri-putrinya, yang kesemuanya subhanallah sebuah tarbiyah bagi kita, bahwa seorang wanita dijaga keharmonisan mereka dan sifat kewanitaan mereka, diberikan sesuatu yang sesuai dengan fitrah seorang wanita, kelembutan, pemalu, dan tentunya senantiasa menjaga kehormatannya. Ini yang harus kita ingat, menjaga kelembutan seorang wanita, karena tentunya kita mengingat bahwa kita berharap dari putri kita ini kelak akan datang cucu yang saleh dan cucu yang salehah. Ini yang kita harapkan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada para lelaki ketika akan mencari calon untuk ibu-ibu atau untuk ibu anak-anaknya. Pertama yang disyaratkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah untuk mencari wanita-wanita yang lembut. Wanita-wanita yang lembut hatinya. Dan ini pelajaran bagi kita tentunya. Bahwa ketika kita mengharapkan wanita kita ini menjadi kelak wanita yang baik, wanita yang juga akan bisa memberikan tarbiyah kepada cucunya atau kepada anak-anak yang akan datang dari putrinya, maka dari dini tentunya kita jaga mereka. Kita jaga karakter putri kita untuk terjaga sifat kelembutannya. Kemudian juga rasa malunya. Bagaimana keistimewaan wanita yang memiliki rasa malu, subhanallah. Sehingga ada kalanya para salaf, para wanita-wanita salaf di masa para sahabat atau di masa para tabi'in, keluar rumah atau waktu ataupun jadwal keluar rumah mereka itu ada kalanya bisa dihitung dengan jari dalam setahun. Kenapa seperti itu terjadi pada mereka? Nah, karena rasa malu mereka. Mereka ingin menjaga kehormatan dirinya, kehormatan suaminya, dan jalan untuk menuju surga baginya adalah seperti itu. Maka kita memiliki kewajiban bagaimana mengupayakan putri-putri kita menjadi putri yang betah untuk tinggal di rumah. Benar ada kalanya kita sekolahkan mereka, tapi tentunya di waktu-waktu yang lainnya kita jadikan mereka yang menghiasi waktu-waktu kita. Ketika Allah anugerahkan putri-putri dalam kehidupan kita, kita jadikan mereka, kita jaga mereka menjadi seorang putri yang pemalu, seorang putri yang menjaga rasa malunya. Yang ketiga tentunya kita tanamkan kepada anak-anak wanita kita untuk menjaga kehormatannya, untuk menjaga kehormatannya. Mengingat pintu-pintu kerusakan itu sedemikian kuat di hadapan kita. Lepas sesaat, wallahi teramat banyak yang akan merusak anak-anak kita. Sehingga anak-anak kita tumbuh dan berkembang dan tidak menjaga kehormatan, dan tidak mengetahui bagaimana menjaga kehormatan. Ketika kita mengeluhkan akan lingkungan yang tidak baik untuk anak-anak kita, maka di antara terapinya tentunya rumah tangga kita. Jadikan rumah tangga yang menjadikan anak kita ini betah di rumah. Terarahkan. Jaga mereka. Ibu-ibu, para akhwat, rahimallahu iyyakum. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan dalam pertemuan yang ringkas ini. Masih banyak tentunya tentang sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan tentang bagaimana kewajiban menjaga putrinya menjadi putri-putri yang salehah. Tetapi ringkasnya, intinya, bahwa putri yang salehah adalah anugerah Allah yang terbesar dalam kehidupan. Bahkan asalnya seorang anak wanita, sebagaimana dikatakan oleh Imam Hasan al-Basri, anak wanita itu kebaikan, akan menjadi sebab kebaikan yang sangat besar bagi kedua orang tuanya. Berbahagialah ketika mendapatkan putri-putri yang salehah, dan bersungguh-sungguhlah sekiranya menjadi seorang putri untuk menjadi putri yang salihah yang mendatangkan kemanfaatan untuk kedua orang tuanya. Tidak ada yang lebih membahagiakan bagi orang tua melebihi upaya seorang putri untuk menjadikan dirinya wanita yang rabbaniyah, wanita yang benar-benar menjadi wali Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian yang bisa kita sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa membimbing kita dalam bagaimana kita menjaga keluarga kita, dan kita memohon kepada Allah semoga Allah jadikan keluarga kita keluarga yang sakinah, keluarga yang penuh dengan mawaddah wa rahmah. Allah anugerahkan kepada anak-anak kita anak-anak yang akan menjadi qurratu a'yun, yang akan menyejukkan hati kita dan menjadi sebab kebaikan kita di dunia dan di syurganya. Allahumma amin. Ini yang bisa saya sampaikan. Masalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, bagaimana imbalan untuk yang menjaga seorang putri? Yang disebutkan bahwa kalau dia bisa menjaga dua orang putri akan sedekat dengan orang yang digenggam. Maksudnya yang saya bacakan dalam hadis, man 'ala jariyatain, barang siapa yang memiliki dua anak wanita kemudian dia menjaganya, tentunya menjadi wanita yang salihah, menjadi wanita yang baik, maka orang ini akan mendapatkan jaminan kedekatan di surganya kelak. Itu dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan diisyaratkan sebagaimana dekatnya jari jemari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau menyebutkan hadis ini, beliau menggenggamkan tangannya dan merapatkan jari jemarinya, sebuah isyarat bagaimana dekatnya dia dengan orang-orang yang menjaga putri-putrinya tumbuh berkembang menjadi putri yang salehah. Dan ini tentunya suatu kondisi yang sangat istimewa, keadaan yang sangat istimewa. Tidak semua orang dan tidak mudah tentunya untuk mendapatkan anugerah putri-putri yang salehah. Tidak mudah. Kalau boleh kita katakan, wallahi dalam kehidupan masyarakat kita, kalau boleh kita katakan 1001 atau mungkin lebih daripada itu, sebuah kehidupan rumah tangga yang Allah anugerahkan kepada seorang ibu, seorang ayah, putri yang salehah. Ini ada hal yang sangat istimewa. Oleh sebab itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjamin orang yang bisa menjaga putri-putrinya tumbuh berkembang menjadi anak yang salehah, maka dia akan mendapatkan kedekatan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surganya kelak atau di akhirat kelak. Ini maksudnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala tentunya mudahkan kita untuk mendapatkan anugerah dari putri-putri yang salehah. Adakah judul buku dari kalangan salaf yang bisa dijadikan acuan mendidik anak di bawah umur 5 tahun? Sebagaimana yang kita isyaratkan, semuanya ada di dalam ahadis yang dituliskan oleh para ulama dalam kumpulan tentang kehidupan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Di antara yang perlu untuk dibaca dalam bagaimana tarbiyah untuk anak-anak usia balita, di antaranya Al-Imam Bukhari menukilkan dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad bab atau sub pembahasan yang berkaitan bagaimana membina hubungan dan menjaga anak wanita, khususnya anak yang masih usia dini. Atau kita katakan anak balita. Di Al-Adabul Mufrad ada sub pembahasan, silahkan dilihat, itu ada. Itu yang paling mudah untuk kita dapatkan. Kalau secara khusus yang terpilahkan bagaimana menterbiah anak usia balita dari karya para a'immatus salaf dari masa lalu tentunya, wallahu a'lam, saya tidak tahu. Tetapi kalau yang dicampurkan atau yang disebutkan secara berurutan dari beragam sub pembahasan itu banyak. Dalam kitab-kitab ahadis semuanya ada yang berkaitan tentangnya dalam kehidupan rumah tangga dan juga di dalam sirah kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dibahas tentunya secara detail bagaimana kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, khususnya interaksi beliau dengan putri-putrinya. Maka kami harapkan untuk menyisihkan waktu untuk membaca sirah kehidupan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Apakah perisai neraka ini hanya bagi orang tua yang memiliki anak perempuan saja? Bagaimana dengan orang tua yang anaknya laki-laki? Iya. Dikatakan tadi sebagai perisai yang akan bisa menjaga, tirai yang akan membatasinya dari api neraka, sifatnya adalah terhib, satu sisi terhib. Terhib artinya sebuah motivasi dari Nabi SAW untuk kita benar-benar menjaga anak wanita kita. Karena kondisi mereka tentunya lebih riskan. Untuk menghadapi kerusakan yang berat ini, sangat rentan tentunya. Oleh sebab itu, Rasulullah SAW mengisyaratkan bagi orang yang bersungguh-sungguh untuk menjaga anak wanitanya, maka sungguh dia akan menjadi perisai dari api neraka. Karena kebanyakan yang ada, orang kurang memperdulikan anak wanitanya. Bahkan orang tua memilih untuk menjadi dayus. Menjadi dayus. Bahkan sebenarnya dalam hadis yang kita sebutkan, kebanyakan penduduk neraka adalah dari kalangan para wanita. Waliyadzubillah. Semoga Allah jaga kita semuanya. Adapun anak lelaki tentunya bukan berarti anak lelaki tidak bisa menjadi perisai bagi kita. Tentunya subhanallah, kalau kita mengembalikan kepada sabda-sabda Nabi, satu hadis tentunya cukup mengisyaratkan bahwa anak laki-laki tentunya bisa menjadi sebab kebaikan yang sangat besar dalam kehidupan duniawiyah dan ukhrawiyah untuk seorang ayah atau untuk ayahnya dan ibunya. Satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, kata Nabi, kabula minar rijali kathir, sempurna dan telah sempurna dari kalangan kaum pria kathir, dalam golongan jumlah yang sangat banyak. Tapi apa kata Nabi? Walam takmul minan nisa illa tsnatan. Dan tidak ada yang sempurna. Perhatikan, tidak ada yang sempurna dari wanita kecuali berapa? Illa tsnatan, kecuali dua. Disebutkan dalam hadis, wanita yang sempurna yang pertama adalah Asiyatu imra'atu Fir'aun. Asiyah, istri dari berapa Fir'aun. Yang kedua siapa? Maryam ibnatu Imran. Wa fadlu Aisyati 'ala sa'irin nisa' ka fadli tsarid 'ala sa'ir at-ta'am. Adapun keutamaan Aisyah dibandingkan dengan wanita-wanita lain, maka seperti membandingkan makanan tsarid, makanan paling enak tentunya dari adonan tepung dan daging. Maka perbandingannya adalah sebagaimana membandingkan makanan tsarid dengan makanan-makanan yang lainnya. Di sini sebuah isyarat bahwa ketika Nabi menyatakan kamula minar rijali kathir, subhanallah, seharusnya bagi seorang ayah tentunya lebih mudah untuk mengarahkan anak lelaki. Dan akan menjadi sebab kebaikan yang sangat besar bagi orang tuanya. Coba kita perhatikan, mengingat waktu ya, surah azan, sekilas kita ingatkan, coba kita perhatikan bahwa para nabi semuanya adalah laki. Para ulama yang mendominasi dari kalangan laki. Orang-orang yang saleh yang paling banyak mendominasi, yang akan masuk surga tentunya dari kalangan laki. Ini adalah sebuah nikmat yang Allah anugerahkan. Maka tadi dikatakan oleh Imam Al-Hasan Al-Basri, hakikatnya anak lelaki itu ni'am, nikmat Allah. Maka bagi kita, bagaimana kita mensyukuri nikmat Allah ini? Apa kita akan melepaskan anak lelaki kita? Nah, itu tidak demikian. Maka ketika anak lelaki kita jaga, maka sungguh dia akan menjadi sedekah jariah bagi kita. Menjadi sesuatu yang sangat besar tentunya pengaruh kebaikannya di dunia, apalagi kelak tentunya setelah wafatnya kita. Sangat banyak tentunya amalan-amalan yang apabila dilakukan oleh seorang lelaki tentunya pengaruhnya akan sangat besar. Oleh sebab itu para sahabiyat berupaya untuk menjadikan anak-anak lelaki mereka menjadi pejuang agama. Karena itulah yang akan menguatkan mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Ummu Sulaim radhiyallahu ta'ala anha senantiasa mendidik dan mentarbiah putra-putranya dan selalu mempersembahkan putra-putranya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Banyak tentunya keutamaan-keutamaannya, dan cukup kiranya kalau kita membaca ahadis yang berkaitan tentang bagaimana kenikmatan ketika mendapatkan anak lelaki dan mampu menjaganya, tentunya ini akan cukup bagi kita, menjadi motivasi bagi kita untuk kita menjaga amanah. Hakikatnya kedua-duanya adalah amanah, lelaki ataupun wanita, yang wajib bagi kita sejauh manakah kita mewarnai mereka dengan agama Allah. Wallahu a'lam bissawab. Kiranya ini yang bisa kita sampaikan mengingat waktu sholat. Kita sholat dulu insyaAllah. Dan mohon maaf apabila ada kesalahan, tentunya datang dari syaitan dan dari kelemahan saya. Dan apabila ada kebaikan dan kebenaran, tentunya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum at-tawfiq was-sadad wa nastaghfirullah wa subhanakallahumma wabihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.